Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita panjatkan puji syukur itu, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, serta dengan mengucapkan selawat dan salam, mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali lagi mengudara melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua dan para pendengar yang dirahmati Allah mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini. Kajian kita pada saat ini yaitu kita memasuki ayat 86 dari surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Artinya, keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan saya bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Para pendengar rahimakumullah, bagi umat Islam yaitu keberkahan ataupun keuntungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari harta yang haram walaupun banyak. Orang yang mengambil yang bukan haknya berarti dia telah berbuat salah, karena dia menghapuskan berkah dari yang halal dan menggantinya dengan yang haram. Bila ada orang mengambil yang bukan haknya, Allah akan membukakan pintu-pintu yang merampas apa-apa yang lebih dari haknya. Inilah yang dikatakan ataupun yang dimaksudkan dari firman Allah, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Kata-kata baqiyah ini artinya adalah sebetulnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, atau keuntungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bahasakan khairul lakum untuk mengingatkan kita keuntungan yang hakiki, yang benar, yang pasti adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keuntungan yang kita dapat di dunia ini dari hasil perdagangan? Keuntungan itu hanyalah sifatnya sementara. In kuntum mu'minin, jika kamu itu betul-betul seorang yang beriman. Jadi patokannya di sini adalah kacamata orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah yang mengerti bahwasanya keuntungan yang sebenarnya bukan hasil dari keuntungan dari perdagangan itu, artinya keuntungan ataupun keberkahan, tapi hasil yang dikatakan dalam kajian kita saat ini ataupun keberkahan, yaitu kita dengan inti kata adalah lebih baik kita keuntungan kita dapatkan itu daripada harta yang diharam, yang haram, yang walaupun seandainya itu banyak. Maka menurut Mutawalli Sya'rawi dalam hal ini, orang yang mengambil yang bukan haknya itu berarti dia telah berbuat salah, karena dia sudah menghapus berkah keberuntungan yang datang semestinya, yang datang dari Allah yaitu yang halal, dia gantikan dengan perbuatan haram. Orang-orang seperti inilah yang akan sebetulnya Allah akan tutup pintu-pintu, dan Allah akan merampas, Allah akan tutup pintu-pintu keberkahan, yang mana Allah akan rampas lagi apa yang sudah didapatkannya lebih daripada haknya. Inilah hal yang sangat sangat mengerikan. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Ustaz Perdana yang sudah ada di studio pada saat ini. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik sekali kalau kita perhatikan ayat kita pada hari ini. Karena setelah panjang lebar memberikan masukan kepada kaumnya, akhirnya Nabi Syu'ab alaihissalam memberikan satu pesan penting kepada kita, dan ini menjadi salah satu pemahaman kehidupan, prinsip kehidupan seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas dan kehidupannya, yaitu baqiyatullahi khairul lakum, bahwa keberkahan dari Allah itu adalah sangat jauh lebih baik daripada pandangan-pandangan materialis yang mungkin selama ini kita pahami. Berbicara tentang berkah, berkah ini kembali lagi tadi bahwa pandangan tentang keberkahan harus menjadi prinsip hidup manusia. Inilah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Berkah itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Tapi terkadang di dalam kehidupan ini kita hanya memikirkan kuantitas, banyaknya, ya, bukan kualitas, bukan nilainya, ya. Kita masih memikir kalau banyak makan berarti sudah hebat, ya. Bukan kita pikir bahwa sebenarnya ketika kita makan seadanya, makan secara sederhana, makan secara tidak berlebihan, itu malah jauh lebih baik daripada makan secara berlebihan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa nahnu qaumun la na'kulu hatta najo, wa iza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang tidak akan makan atau belum akan makan kecuali kalau kami sudah lapar. Kalau kami makan, maka kami tidak akan kekenyangan. Ini menarik. Jadi ada prinsip hidup sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Agar kita mendapatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada kalau kita menuruti ambisi perut kita untuk dipenuh-penuhkan. Begitu juga terhadap harta. Nah, kalau kita berpikir di manakah berkah harta itu? Yang dikatakan harta yang berkah adalah kalau kita punya harta tidak hanya berguna untuk diri kita saja, tapi juga dapat kita pergunakan untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Tapi masih banyak orang yang berpikir bahwa punya harta yang banyak, mobil sekian banyak, itu adalah satu kebaikan bagi dirinya tanpa dia mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Disinilah prinsip hidup sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita perhatikan, Rasulullah itu kalau mau kaya, ya, malaikat sudah menawarkan, Muhammad mau apa? Gunung ini kujadikan emas, bisa, kata malaikat. Ya. Tapi Rasulullah tidak meminta itu. Karena Rasulullah tahu betul bahwa dalam hidup ini yang penting adalah prinsip keberkahan, ya. Prinsip hidup sederhana, cukup diri dan bisa mencukupi kebutuhan orang lain. Subhanallah. Dan salah satu kebahagiaan sebagaimana yang ditulis oleh buku-buku motivasi saat sekarang ini, salah satu bentuk kebahagiaan yang jauh lebih indah adalah ketika seseorang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika dia punya makanan tapi dia mampu memberi orang lain. Ketika dia punya harta tapi tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi mampu untuk membantu orang lain. Bukankah kita sangat merasa senang kalau kita mampu memberikan harta kita kepada anak-anak kita, kita sekolahkan mereka, kita beli baju mereka, itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Mungkin tidak akan sesenang kalau kita hanya beli baju kita sendiri, ya. Kalau kita mampu membantu ibu kita, itu akan jauh lebih tenang. Tapi apalah artinya harta yang segudang kalau ternyata kita tidak mampu memberikan bantuan apa-apa kepada orang lain. Coba bayangkan kalau kita misalnya kaya, punya mobil berpuluh-puluh, ya, punya rumah di berbagai tempat, tapi tidak ada orang tua kita yang bisa kita bantu, tidak ada anak-anak kita sebagai tempat kita memberikan harta kita, maka hidup ini sangat dirasakan tidak begitu bahagia. Oleh karena itu, mari kembali kita perhatikan di sini bahwa inti utamanya adalah prinsip keberkahan, itulah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Baqiyatullahi khairul lakum, bahwa mengharapkan keberkahan dari Allah sangat jauh-jauh lebih baik. Bekerjalah, ya, walaupun sedikit, terima hasilnya dengan baik, tapi harapkan keberkahan dari Allah bahwa keluarga kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sehat, harta yang sedikit itu mampu kita penuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bekerjalah, mendidiklah semua itu dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kunci untuk mendapatkan keberkahan itu adalah in kuntum mukminin. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kalau yang kita lakukan baik, maka akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Warisan Perdana. Yang kita tekankan di sini adalah keberkahan itu atau keberkahan hidup kita ini melalui rezeki yang kita dapatkan itu tidak sajalah yang kita kejar dalam bentuk aktif. Dalam bentuk aktif ini maksudnya mencari harta sebanyak-banyak, itu aktif itu. Kalau pasif yang tidak banyak direnungkan orang. Maka dalam bentuk pasif, rezeki pasif ini mulailah kita mencari keberkahan hidup yang tingkatnya yang paling sederhana mungkin. Lakukanlah kita berusaha untuk sholat subuh pada pagi hari dengan sholat berjamaah, ataupun di dalam rumah kita sholat, dengan sholat kita itu terdapat dalam doa ataupun zikir kita sudah mengucapkan syukur kepada Allah, berarti jiwa dan hati kita itu bisa tenang. Dengan tenangnya jiwa dan hati kita itu, kita dapat melangkah apa yang kita inginkan pada hari ini dengan tenang, sehingga mudah-mudahan dengan ketenangan kita itu akan mendapatkan keberkahan yang lebih indah di mata, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tidak perlu kita keberkahan hidup ini kita cari yang berat-berat, sesimpel-simpel mungkin kita mencari keberkahan di dalam hidup ini agar kita dapat memaknainya. Maka kalau seseorang mencari keberkahan hidup sedangkan dia tidak sholat, itu adalah sangat jauh keberkahan itu. Karena digariskan dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 86 ini adalah baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin, yaitu didasari oleh keimanan kita. Kita ingin mendapatkan baqiyatullah, Allah yang memberitakan kepada kita khairul lakum, artinya lebih baik dari yang lainnya. Artinya kalau kita sudah menjalankan semuanya ini, sungguh sangat indah di dalam hidup ini. Kita sudah banyak melihat begitu banyaknya orang mencari harta tapi tak pernah berkah di dalam hidupnya itu. Mungkin salah satunya adalah selalu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Marilah kita saling mengingatkan agar kita mendapatkan keberkahan itu, karena mengingatkan ini juga adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bosan kita dengan semuanya itu. Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita karena kita sudah melakukan mujahadah bin nafsi atau berupaya terus agar kita selalu mendapat keberkahan dalam hidup ini. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.